berantakan. Waya wai rantakan tertib jamma syoksu lafale ngokan kolunan kukukukan. Dungi jamai gamanya non illa maswaka jubunkan. Harumin josa ailan non ikai toga ramenkan. Pelosa mai gashortan non harun erring hasi uskan. Amulanya daloni dierung romongkan. Ima bay mi jero kera tener lafa fini kelo sembata. Marja marja kata mokukan. Aita doli lenika, aita doli lenika, aita doli lenika, doli lenika. Aita doli lenika ina gan nagara kan takan wala witir go fada fokan. Waya wa ikalo sagash kan tana rikukan. Waya wa inailan non ayamuni curang kukan. Yana yang muni curang kukan. Waya wa inailan non rangkukan dolla bayose ikai dolla bayose ai karamindo bayose no golle fakidigda wallo feli le kashringa ointam ai ga dolli kane. Naimuno irti malena velo irke naimuno andinya malena velo irke naimuno irti malena velo dalgidin dawina sila asaili yuna velo Tarnailin nago nulis kita wasoni dua sulfa naglo. Idan higa kutesho paslangu dodia. Idan higa kutesho paslangu do. Mandir kuna isrena rayo. Chicken, paki lai mola mele, ointam aya dolle. Dolla bayose, ikai dolla bayose, ai karamindo bayose. No golek paki digna, allo peli le kashringa, ointam aya dolle kani. Keguira ikaila na kagle ironta ailo no keguira ikaila na kagle ironta ailo no keguira ikaila na kagle amanyimbo nyamalele kanene ironta la. Ointam, ay lo no que vida. baila en la calle. Mañinguñe, mañinguñe, cañele. Toma shandukare, tararara, toma shugare. Toma shandukare, toma shugare. Fentino liri nuri, faki faki mashamani. Timki magaraginele. Fentino liri nuri, faki faki mashamani. Timki magaraginele. Fentino liri nuri, faki faki mashamani. Timki magaraginele. Bandil kurta, walwati dana, batarin kela idan, anya fini kajire. Bandil kurta, walwati dana, batarin kela idan, anya fini kajire. Unatil buti gunga kan, ulainga itigle, ointa, aiga jili. Dela mayos, ay caramindo mayos, no golek fadiga, no golek fakidiga, walo beli le kashrinan, ay tam, ay gandoli kani. Tayo tozia, merkez al miman, an. Man.